تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد يهذب كل من المبتدا والخبر جوازا له سلام قوم منكرون اي سلام عليكم انتم وقوم منكرون. Ini dihadapnya mubtada, semua mubtada dihadap, semua mubtada dan khabar dihadap, semuanya mubtada khabarnya dihadap. Ini hukumnya boleh. Contoh salamun qaumun munkarun. Ya. Salamun qaumun munkarun. Salamun ini bisa kita bilang mubtada enggak? Dia nakirah, enggak bisa. Qaumun juga nakirah. Hah? Jar boleh ya. Di bawah tuh. Ya enggak? Yang musawiknya doa. Ya. Musawiknya yang membolehkan salam jadi mubtada doa, karena dia adalah doa semoga keselamatan tercurah kepada kaum yang mungkar. Mungkar ini maksudnya apa? Yang enggak dikenal, bukan yang melakukan yang diingkari, bukan. Ya, ai salamun alaikum antum qaumun munkarun. Nah, kita baca syarahnya di sini. Ya, tafadhal. Dibaca di sini. Siapa ini? Antum namanya siapa ya, akhi? Alfian. Bisa baca enggak? Kalau enggak bisa jangan. Kalau enggak bisa jangan. Jangan coba-coba. Yakin bisa enggak? Nanti aja. Ya. Ah, Revi baca Revi. صرحت به فقلت زيد عندي. وقد اجتمع حرف كل منهما وبقاء الآخر أخري آخر آخري أبا آخري آخري نعم آخر. ومنكرون صفة لقوم al-ahli ma'an wa yabqa ma yadullu 'alayhima ka'annahu qala ma'an qala azaynul qa'im fa taqulu na'am wa taqdiru na'am zaynul qa'im. Nah, ya. Kata beliau di sini waqad yuhdabu ila akhir anna asla fil mubtada wal khabar ayakuna mazkurain. Hukum asalnya pada mubtada khabar itu mesti keduanya disebutkan. Misal Zaidun qaimun. Waqad yuhdafan, terkadang keduanya dihapus. Au yuhdafu ahaduhuma, atau salah satunya saja yang dihapus, atau kamu tadanya atau khobatnya. Jawazan, hukumnya apakah boleh ya, dihapus, atau wujuban, atau memang wajib dihapus ya, atau wajib dihapus. Bisyarti wujudil qarinati ad-dalati ala dhalikal mahdubi, namun dengan syarat adanya indikasi yang menunjukkan kepada sesuatu yang dihapus tadi ya. Nah, misalkan untuk mengatakan Mas muka Zaidun, nah, berarti sudah ada indikasinya ismi Zaidun. Nah, contoh misalul hadfil mubtada jawazan, contoh yang mubtada dihadaf ya, hukumnya boleh ya. Misalkan katakan kaifa Zaidun, nah, gimana sih keadaan Zaid, takul ada jawab sahihun, wah sehat-sehat aja dia, nah, maka sahihun itulah khabarun li mubtada'in mahdufin. Sahihun, khobar dari mubtada mahdhub jawazan. Ya, takdirnya huwa, ai huwa sahihun. Kaifa Zaidun? Huwa sahihun. Dia sehat, baik-baik aja. Wa in syi'ta sarrah tabi. Ya, kalau Anda inginkan ya udah kamu jelaskan. Ya, Anda katakan huwa sahihun. Boleh ini jelas ya? Ada indikasi kan? Kaifa Zaidun? Kita katakan Zaidun sahihun atau huwa sahihun. Baik. Ya, misalul hadfil khabar, ya sekarang khabar yang dihadap. Jawazan, ya, man indaka? Taqul Zaid. Man indaka? Siapa yang ada di sampingmu? Anda katakan Zaid. Mana khabarnya? Nah, maka Zaid mubtada di khabarin mahdhuf. Ya, jawazan takdirnya indi. Berarti Zaidun indi. Kan jelas ada qarinah. Qarinahnya di mana? Di redaksi pertanyaan, man indaka, siapa yang ada di sampingmu? Zaid. Ya, kalau Anda inginkan sarah tabih, ya, fakult, maka Anda katakan Zaidun indi. Ini jelas ini. Ya, mudah ya. Gampang. Wa qad ijtama'a hadfu kullun min huma. Wa qad ijtama'a hadfu kullin min huma. Dan terkadang ya, terkumpullah di situ dihadap keduanya. Wabakul akhir dan sisa yang lain. Misal firman Allah, salamun qaumun munkarun, salamun mubtada. Dia nakirah musawiknya mana? Doa. Khabarnya mana? Mahdhuf. Takdir, alaikum. Berarti munkarun apa? Salamun mubtada, khabarnya mahdhuf. Qaumun, nah berikutnya qaumun. Hai, salamun alaikum. Nah, qaumun khabar. Ini khobar dia, mubtadanya yang mahdhuf. Ya, takdirnya antum, salamun alaikum, antum qaumun. Ya, baru munkarun na'at, na'at dari kaum. Tapi bukannya berbarengan ya, mubtada khobar yang gak ada, ya gak ada kalimat. Kayak gitu. Mubtada khobar dihapus, ya gak ada kalimatnya kalau begitu. Ya, mana jumlahnya? Nah, ini maksudnya, ada mubtada, ada khobar. Tapi khobar ini bukan mubtada yang itu. Nah, misal kayak kaum, kaum itu khobar. Khobar bukan khobar dari salamun. Dia khobar dari mubtada mahdhuf. Ya. Waqad yuhdafani ma'an. Terkadang dihapus keduanya. Nah, ini betul-betul dihapus keduanya nih, mubtada khobarnya ini enggak ada tersisa lagi. Waya beko, nah tersisa yang tersisa apa? Maya dulu ada iman, itu tersisa sesuatu yang menunjukkan kepadanya. Ya, ka'an yuqala, misal ditanya, jadi katakan Az-Zaidun qa'imun. Ya, antum jawab na'am. Az-Zaidun qa'imun, na'am. Ya. Takdir na'am Zaidun qa'imun. Nah, ini jelas ada qarina. Az-Zaidun qa'imun, na'am. Ya. Na'am. Iya. Yeah. Na'am apa itu? Jumlah bukan? Jumlah. Jumlahnya dihapus. Maklum. Udah. Dari mana? Ya dari reaksi pertanyaan tadi. Nah. Mustafa mutakhir jiddan. Antum tambal ban di mana? Di Ancol. Hah? Kok lama banget di sini? Udah sampai selesai usul Salasa. Waduh. Lo paham sini? Gampang ini kan? Nah. Ya, berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa yajibu hadzul khabar. Ya. Dan wajib menghadzab khabar. Ya. Wajib menghadap khabar ba'da laulah, setelah laulah. Contoh laulah antum lakunna mu'minin. Ya. Tapi kalau tidak salah ini kita disanggah oleh pencarap. Ya. Ini enggak wajib. Ya wazajah. Ya. Ay laulah antum maujudun. Maujudunnya itu khabar. Ba'dal qasam. Memang betul ba'dal laula itu dilihat khabar, tapi bukan yang ini, ayat yang lain. Sebentar. Ya. Mana lagi tadi? Ba'dal qasam sharih, setelah sumpah yang sharih. La amruka innahum. Nah, innahum itu nanti bukan jumlah fi mahalli raf'in khabar, bukan. Ini jumlah yang lain lagi. Ya, jumlah itirodiyah. Ya, takdirnya ai la amruka qasami. Qasami itu yang khabarnya. Wa ba'da wawil ma'iyah, setelah waw ma'iyah. Kullu soni'in wa ma sona'a. Kullu soni'in wa ma sona'a. Ya, perhatikan. Kullu soni'in wa ma sona'a. Wa wa wa haliyah ma ma wausul. Ya. Fi mahali. Ya. Fi mahali. Raf'in. Mubtada. Mana khabarnya? Ay makrunan. Semua orang yang membuat wama makrunani sona'a. Baik, kemudian wa qabla al hal, sebelum hal. Allati la tasluhu an takuna khabar. Setelah hal yang hal tersebut tidak bisa menjadi khabar. Ya. Nahu. Ya. Contoh darbi Zaidan qaiman. Darbi mubtada. Zaidan maf'ulun bih. Qaiman hal. Darbi Zaidan, mana khabarnya, takdirnya? Hasilun. Ya. Hasilun. Ya. Darbi Zaidan hasilun qaiman, idza kana qaiman. Nah, qaiman itu enggak bisa. Darbi Zaidan qaimun, qaimun enggak bisa jadi khabar darbi. Karena qaimun itu apa? Hah? Sifat, ya kan? Qaim enggak cocok dari dar. Misalkan kalau begini, yang namanya khobar itu kan seperti naat. Jadi harus memiliki, seolah-olah dia mensifati mubtada. Cocok gak? Dorbi qaim. Cocok gak? Gak bisa. Cocoknya dorbi zaidan syadidun. Qawiyun. Nah itu baru cocok. Ya. Nah, ini qaiman gak cocok. Ay idha kana qaiman. Ya. Sudah bisa dipahami sini? Arti? Kita baca syarahnya. Ya. Mustafa, Mustafa. Baca Mustafa. Khabar dihadap wajib hukumnya. Di beberapa tempat Musadif menyebutkan di sini ada empat, ya. Ya, setelah laula tadi, setelah apa lagi? Ya, setelah laula, setelah waw, waw ma'iyah, terus apa lagi? Ya, setelah qasam, sharih, terus apa lagi? Qabla hal, ya, qabla hal. Sahih. Ya. Itu yang wajib. Nanti juga ada yang boleh. Ya. Kalau yang wajib, nah ini. Kalau kata Ibn Malik, wa ba'da laula ghaliban hadful khabar hatmun wa fi nassin yamin. Yaminin dastaqor. Nah itu kalau di Alfiyah. Ya. Setelah laula yang pertama. Ya. Setelah laula kebanyakan dihadap khabar. Ya, kemudian secara pasti setelah yamin. Jika si yamin ini, sumpah ini berlaku. Ya, wa ba'da wawin ayyanat mafhumun ma' kamitsli kulli sani'in wa ma sana'. Ya. Dan seterusnya. Terus lanjut. Wow. Kemudian yang pertama setelah laula, laula imtina'iyah. Yang mencegah, laulanya ini mencegah. Ya. Seandainya bukan karena ini, ya ini mencegah. Ya. Contoh, ai ad-dalatu alam tina'i tsani yang menunjukkan tidak adanya yang kedua. Kenapa? Karena adanya yang pertama. Ya. Contoh, laula Zaidun la akramtuka. Ya. Laula Zaidun la akramtuka. Seandainya laula Zaidun, seandainya tidak ada Zaid, aku akan memuliakan engkau. Tapi karena keberadaan Zaid, ya enggak jadi. Jadi tercegah yang kedua, kenapa? Karena adanya yang pertama. Gitu. Ya. Misalnya kayak kita begini. Laula Allahu laula nasrullahi ma syufiya al-maridu. Ini yang ahli tauhid. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, orang yang sakit tidak ditolong. Kalau di buku mulakhos yang enggak punya tauhid, apa? Laula tabibu ma syufiya al-maridu, kan begitu. Di buku mulakhos. Ya. Mulakhos apa itu yang qaidullah. Enggak punya tauhid. Nah, makanya mesti belajar kita itu dijelaskan tauhidnya. Taib. Nahu laula Zaidun la akramtuka nahu wa nahu laula daqullahi an-nas ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Ya. Seandainya bukan karena penolakan Allah terhadap manusia, mencegah Allah sebagian manusia, sebagian mereka, sebagian yang lain, maka pasti rusaklah bumi ini. Ya. Maka Zaid dan daf'u, an-nasanya itu maf'ul dari daf'u ya. Keduanya adalah mubtada'an. Mana khabar keduanya? Mahdhufun wujuban. Ya, taqdiruhu mawjudun. Laula Zaidun mawjudun, ini pada yang pertama. Laula Zaidun mawjudun la akhramtuka. Ya. Kemudian yang laula daf'ullahi an-nasa. Ya. Laula daf'ullahi an-nasa ba'dahu bi ba'din mawjudun. Baru la fasadatil ard. Ya. Baik. Terus dibaca berikutnya. Siapa? Ini. Niko, Suyudi, Suyudi. Suyudi. Allati dzakaraha al-musannifu fal khabaru fiha mahdhufun jawaza dalla alaihi ma ba'dahu wa taqdiru laula antum sadattumuna anil huda wa mithlu hadhihi al-ayati fi jawazi hasbil khabari di qorinati tadalla Likorinatin tadullu. Dalla ya dulu. Kenapa jadi tadallu? Likorinatin tadullu alaihi an yukola. Maka hal Ang kodaka Zaidun fatakulu laula Zaidun lahalaktu fahadkul khabari Fahudifa Fahudifal khobaru jawazan dikorinati su'ali Watakdiru an kudhani wa in syikta Sorohat. Sorohta, aku jadi sorohat. Aku bisa jadi ke perempuan. Gimana antum ini? Sorohta bihi fakulta. Laula Zaidun anqadhani lahalaktu. Terus? Fa illam yadullu. Fa illam, masih ingat enggak? Aduh. Dalilun apa irobnya dalilun? Karena azhuhu wajiban. Kalau misalnya ini mutaqaddimina. Oh, misalnya ini mutaqaddimin. Gimana ya? Ah, mutaqaddimaini. Aduh, suyuyudi. Baik. Amal ayatu allati dzakaraha al-musannif. Laula antum lakunna mu'minin. Ya. Kalaulah tidak karena kalian, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Ini ucapan siapa nih? Ucapan orang kafir ya? Ya. Ucapan orang kafir yang mengatakan wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bi hadzal qur'an wala bil ladzi baina yadayhi. Ya. Kami enggak akan beriman dengan Quran ini dan kitab sebelumnya. Ya, walau tara idz dzalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din qaul yaqulu alladziina istudhi'uuna lil ladziina istakbaru. Ya. Hah? Apa? Apa? Kenapa? Enggak, sebentar dulu. Ini saya lagi, ini ucapan biar jelas nanti. Ya, ini ucapan siapa ini? Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri ya berarti. Orang yang lemah berkata kepada yang sombong, laula antum lakunna mu'minin. Seandainya bukan karena kalian, tentulah kami menjadi orang beriman. Ya, baik. Nah, ini fal khabaru fiha mahdhufun jawazan, bukan wujuban. Kenapa? Dalla alaihi ma ba'dahu, karena ditunjukkan oleh ayat yang setelahnya. Ya. Ayat setelahnya wa qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnaakum 'anil huda ba'da idz ja'akum, kan begitu ayat setelahnya. Dan berkatalah orang-orang yang menyombongkan diri kepada yang tadi yang ngomong tuh, yang ngomong laula antum lakunna mu'minin, orang-orang lemah. Ya. Dia berkata, kamilah yang telah menghalami kalian. Ya. Apakah kami ada hamzahnya ya? Hamzah sifam ya? Siapa? Anahnu sadadnakum, ya. Anil huda ba'da idz ja'akum, apakah kami yang menghalangi kalian? Ya. Menghalangi kalian dari mengambil petunjuk setelah petunjuk itu datang kepada kalian. Bal kuntum mujrimin, bahkan kalianlah yang berdosa. Ya. Nah, takdirnya laula antum sadattumuna anil huda. Nah, ini berarti dia bukan wujuban tapi jawazan. Karena ada qarinah yang menunjukkannya. Ya. Laula antum sadattumuna. Antum mubtada. Berarti mana khabarnya? Khabarnya mana? Hah? Jumlah. Baik. Oleh karena itulah pensyarah ketika musannif membawakan ayat ini, pensyarah malah bawain contoh ayat yang lain. Laula dafullahi nasa. Kalau ini baru yang wajib. Ini yang wajib. Wa mithlu hadhil ayat fi jawazil khabar. Contoh ayat ini yang tentang kebolehan dihadapnya khabar karena adanya qarinah tadulu alaih yang menunjukkan padanya. Ayo qalalak, misalkan dikatakan pada anak, hal angkadaka Zaidun? Eh Faris, kalau ngantuk cuci muka. Enggak ngantuk. Hal angkadaka Zaidun, apakah Zaid menyelamatkan engkau? Ya. Maka anda katakan, fatakul laula Zaidun lahalaktu. Seandainya bukan karena Zaid, maka aku binasa. Udah diputnot tuh. Kita enggak boleh ngomong gitu kan? Seandainya bukan karena Zaid, kita harusnya karena, bukan karena Allah gitu. Bukan karena Zaid. Nah, diputnot tuh. Panji belum baca ya? Dari tadi terjemahin aja Panji. Al-Mutarjim. Nah, sekarang baca Panji. Putnot tuh. Nah, ini kita belajar tauhid berarti ini. Ya kan? Ayo baca. Hadal qaul. Kordiana al-ula kok enggak ada titik-titik? Langsung yang kedua mungkin. Ayo terus. Asalnya. Sababin sahihin, thabitin syar'an, atau hissan. Fahada jaizun bisyarti anna yaktakidas. Boleh ya takid, boleh yuk takut. Bagusnya Allah ya Allah yuk takoda diyakini. Terus. Annahu sabata sallallahu alaihi wasallam أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله تعالى فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى سببه لكنه شرعي حقيقي فإنه أذن له بشفاعة لعبده بأن يخفف عنه يخفف diringankan bi dhahdahi nah jadi belajar tauhid kita ini kan pencarahnya Salhafi ya kokoh. Hadal qaul min qa'idihi yaitu laula zaidun la halaqtu, ini ucapan pencarah. Pencarahnya beliau juga. Mungkin ini beliau ngambil dari syarah-syarah mutamimah sebelumnya. Ya. Ketika dikasih contoh hal angkataka zaidun taqul laula zaidun la halaqtu. Ini kan boleh apa dihadapnya boleh. Bukan wujuban tapi jawazan. Kenapa? Karena ada korina. Takdirnya ya laula zaidun anqadani gitu. La halaqtu lamnya itu lam jawab laula. Halaqtu biasa fi'il fa'il. Nah. Mana tadi? In arada fihi tafsil. Fihi tafsil. Nah ini butuh perincian apakah terlarang mutlak? Atau tidak. Nah, apabila yang dia kandaki adalah khobar min babil khobar, wa kana al khobar sidqan mutabiqan lil waqi', dan khobar itu memang tepat sesuai dengan realita, ya. Khobar tersebut jujur benar tepat sesuai dengan realita, maka ini enggak mengapa kita katakan demikian. Nah, tapi kalau yang diinginkan dengan mengucapkan laula Zaidun an qadani, seandainya bukan karena Zaidun yang menyelamatkanku, yang diinginkan adalah sebab, ya, sebabnya, maka di sini ada tiga perincian, kondisi perincian. Yang pertama titik-titik-titik, ya. Yang kedua, ya, an yudifahu ila sababin sahih, yaitu orang yang mengucapkan tadi menyandarkan kepada sebab yang sahih, ya, yang dibenarkan, yang sabit itu secara syar'i maupun hissi, indrawi. Ya, maka ini boleh dengan syarat tidak boleh diyakini sebab tersebut mempengaruhi dirinya. Dia tidak boleh meyakini, ya, dia selamat karena ada Zaid. Ya. Kemudian dia melupakan yang memberikan nikmat. Wa alla yatanasa al-mun'im, yang memberikan nikmat akhirnya dilupakan. Ya, dan dia tidak melupakan al-mun'imah, zat yang memberikan nikmat. Siapa? Allah yang memberikan dia keselamatan. Asalisa, yang ketiga, ya dulu lihat tafsiri yang menunjukkan pada perincian ini bahwasanya hal ini sabata idafatul laula. Bahwasanya boleh saja penyandaran laula kepada sebab itu sendiri. Boleh. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW terkait pamannya Abu Thalib, yang beliau mengatakan, kalau bukan karena saya, maka pastilah dia dikerak neraka. Laula ana rakana fid darkil asfal minan nar. Nah, tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan, yang paling ikhlas tauhidnya. Namun beliau menyandarkan sesuatu kepada sebab. Ya, kenapa? Karena secara syar'i ini adalah syar'i hakiki sebabnya, sebab syar'i hakiki. Karena beliau diizinkan untuk memberikan syafaat kepada paman beliau untuk diringankan, ya, siksanya. Maka Abu Thalib berada di neraka yang paling ringan, fidhdh, ya. Ila akhir dan seterusnya. Ya, ini dari Qaul Mufid. Syarah kitab Tauhid. Baik, maka fahudhifa al-khabaru jawazan liqarinatis su'al. Ya, hal anqadani Zaidun, kita jawab laula Zaidun lahalaktu, maka ini hadafnya itu boleh. Kenapa? Karena ada indikasi dari redaksi pertanyaan. Ya, takdirnya anqadani laula Zaidun anqadani lahalaktu, maka pasti aku binasa. Wa insyita sarrahta bih faqulta laula Zaidun anqadani lahalaktu. Pokoknya kalau jawaban khobarnya itu ada di redaksi setelahnya, itu jawab hadapnya jawazan. Sama kayak di ayat yang diberikan musannif. Laula antum lakunna mu'min, ada di setelahnya. Ya, berarti jawazan. Yang enggak ada itu yang di ayat yang diberikan oleh pensyarah. Laula adaballahi nasa ba'dahum bi ba'din ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Baru wujuban, ya, di hadap khobarnya mawjudun. Mawjudunya itu wajib dihadap. Fa in lam yadulla alaihi dalilun, jika tidak ada dalil yang menunjukkan, yang mengindikasikan mana khobarnya, kana hadfuhu wajiban, maka khobar dihadap itu wajib. Semisal dua contoh yang lalu, ya, dua contoh yang sebelumnya di akhir ayat, ya, laula dafullahi nasa, maupun dari contoh beliau laula Zaidun la akramtuka. Kan enggak ada qarinahnya, apa khabarnya? Enggak ada. Ya udah maujudun aja udah. Maujudun. Ya. Baik, asani yang kedua berikutnya. Ya. Coba baca Niko. Ba'dal qasami bukan isim. Kok jadi isim antum? Ma yu'lamu qawnu, qawnu natiki muqsiman. Nasson. Wama kemudian wal wawu harfu atfin dalla dalun alal ma'iyati wama masdariyatun. Fi'lun madin soni'in, kullu soni'in. Ada azan ya? Habis juara aja kita lanjut lagi ya. Ini ya, tanggung. Ya subhanallahi wa bihamdihi shallallahu alaihi wa sallam. Tadi sudah di bahas ya. Asalis sudah dibaca maniko ya. Ba'da waw. Ya. Yang ketiga yaitu setelah waw adalah alal ma'iyah. Ya. Yang menunjukkan kepada ma'iyah. Nah, nasan secara nas nahu kullu soni'in wa ma sona'a, kullu soni'in wa ma sona'a. Ya, misal contoh yang lain begini. Kullu jundi wasilahuhu. Ya. Kullu jundi wasilahuhu. Setiap jundi prajurit wasilahuhu, bersama silahnya. Apa silah artinya? Senjatanya. Berarti takdirnya apa? Muqtarinan. Ya, kullu jundin wasilahuhu muqtarinan. Setiap prajurit dan senjatanya keduanya muqtarinan, bersamaan. Si jundinya dan senjatanya. Sama gini juga kullu sadiin wa masana. Ya, sama ini juga. Setiap yang membuat dan yang dia buatnya muqtarinan. Ya, muqtarinan. Keduanya berbarengan. Nah, kullu mubtada sana'a mudafun ilaih wa wawa huruf ataf dalla 'alal ma'iyah. Wawnya wawa ataf tapi dalla 'alal ma'iyah, menunjukkan kepada ma'iyah. Ya. Sedangkan wama ma'nya masdariyah. Ya, afwan, ma'nya bukan ma mausulah ya, ma masdariyah. Tadi kita sebutin apa? Mausulah kalau enggak salah ya. Nah, itu keliru ya, bukan mausulah. Tapi masdariyah. Sona'a fi'lun madin wa fa'iluhu mustatir jawazan taqdiruhu huwa masdar muawwal ma'tuf. Sona'a yasna' sin'ah. Sin'atun. Takdir kullu sani'in wa sin'atuhu. Kullu sani'in wa sin'atuhu, mana khabarnya? Mahdzuf wujuban. Takdirnya makrunani. Setiap orang yang membuat prakarya, membuat sesuatu bersama yang dia buat, muktarinan, keduanya bersamaan. Ai kullu sani'in wa sin'atuhu muhtarina muhtarinani. Nah, ini yang ketiga. Ya. Yang keempat udah dibaca belum? Hah? Yang keempat belum dibaca. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kullu sani'in wa masana'. Setiap orang yang membuat bersama apa yang dia buatnya. Ini ba'da wawin ayyanat mafhuman ma kamitsli kullu sani'in wa masana'. Yang keempat, Arabiah. Yang keempat, ya, tafadhal. Dibaca sini. Ya. Harga-harga. Fa'in soluha. Fa'in soluha ikhbaru biha anil mubtada'i wajabal waktuha nahu darbi zaidan syadidun. Yang keempat, wa qabla halin la yakunu khabara anil ladhi khabaruhu qad admira. Nah, ini kalau di Alfiyah. Ya. Itu sebelum hal, yang hal ini la yakunu khabara, tidak bisa menjadi khobar. Anilladhi khobaruhu qad admira, qad utmira. Ya. Ya. Ya. Dari khobarnya yang diitmarkan, disamarkan. Nah. Qabla al-hal allati la tasluhu an takuna khabaran anil mubtada al-madhkur. Qabla. Itu yang keempat, khobar wajib dihadap kalau khobarnya ini terletak sebelum hal, yang hal ini tidak layak, tidak dapat menjadi khobar dari mubtada yang disebutkan sebelumnya. Contoh, darbi zaidan, darbi mubtada wa mudaf, ya mudafun ilaih, zaidan maf'ulun bih, qa'iman hal, qa'iman gak bisa menjadi khobar dari darbi. Jawabannya tadi sudah dibaca, ya. Karena yang namanya khobar seperti na'at, maka khobar itu seperti na'at dari mubtada. Sedangkan dorb tidak bisa dina'atkan dengan qiyam. Ya enggak? Misalnya untuk mengatakan dorobtu zaidan dorban qa'iman, kan gitu, enggak ada kayak gitu. Yang ada dorban syadidan, dorban qawiyan. Nah, kayak gitu ya, na'at ya. Enggak ada dorban qa'iman, enggak ada. Ya, ngaco artinya nanti. Nah, taib. Darbi mubtada ya mudhofun ilaih min idhofatil masdar ila fa'ilihi. Itu merupakan idhofah masdar ke fa'ilnya. Fa'ilnya ya mutakallim. Nanti ada idhofatul masdar kepada maf'ul. Ya, contohnya apa? Hah? Contohnya idhofatul masdar kepada maf'ul. Banyak. Ya, contohnya apa? Qira'atul Qur'ani. Qira'atul Qur'ani masmu'un. Al-Qur'an itu mudhofun ilaih. Ya enggak? Aslinya apa? maf'ulun bi. Nah itu namanya idhofatul masdar ila maf'ul. Atau aqlul luhumi aqlul lahmil ghon aqlul lahmin. Nah itu idhofatul masdar ila maf'ul. Nah kalau ini idhofatul masdar ila fa'il. Dorbi, wah itu ya, paham enggak sini? Dorabtu itu aslinya. Kalau qiraatul qur'ani ya masmu'un. Berarti itu apa? Berarti maf'ul, qara'tul qur'ana, kan begitu. Nah, Zaidan maf'ulun bih lil masdar. Qa'iman hal. Ya. Pokoknya kalau masdar sudah diidhofahkan, nah dia beramal tuh. Kuat itu beramalnya. Dia lebih kuat beramal dibandingkan dia tidak diidhofahkan. Ya. Qa'iman dia hal dari domir mustatir. Ya. Domir mustatir yang ada di mana? Fi kana mahdhufah ya'udu ala Zaid. Maka khabar dari mubtada tadi mahdhuf wujuban, takdirnya apa? Hasilun. Darbi Zaidan hasilun idza kana qa'iman. Kok qa'iman? Apa di sini? Hal. Kalau idza kana qa'iman ya qa'iman apa? Khabar kana. Mungkin bukan idza kana qa'iman, likaunihi qa'iman mungkin. Kan begitu, yang namanya hal kayak begitu. Misalkan itu mengatakan ya, ja'a Zaidun qa'iman. Ja'a Zaidun ya, wa qaunuhu qa'iman. Walaupun khabar-khabar qaun juga, tapi begitu takdirnya memang begitu. Takdirnya. Ya, saya lebih suka begitu dari idza kana qa'iman, lebih suka idza apa namanya? Darbi Zaidan hasilun. Wa qaunuhu qa'iman. Ya, atau li kaunihi qa'iman. Boleh. Wa hadhihi al-hal la tasluhu an takuna khabar. Hal ini enggak bisa jadi khabar dari mudarbi. Kenapa? Karena khabar adalah wasfun fil makna. Dia na'at secara makna. Wa darbu la yusufu bil qiyam. Sedangkan darb tidak disifati dengan qiyam. Tidak dikatakan darbi qa'imun. Wa in saluha al-ikhbaru biha anil mubtada. Nah, kalaupun boleh hal ya dia dapat jadi khobar dari mubtada, maka wajib diropakkan. Ya, darbi Zaidan syadidun. Nah, baru syadidun ya, dia khobar dari darbi. Ya, Allahu a'lam. Paham sini? Sudah mulai ngerti? Babul awamil adakhilati alal mubtada wal khabar. Wa tusamma nawasikh. Wa nawasikh al ibtida wa hiya salasatu anwa. Dinamakan yang mengamil-amil yang masuk kepada mubtada khabar ini dinamakan nawasikh. Ya nawasikh jamak dari nasikh. Kalau nasikh itu yang menghapus. Ya, yang menghapus isim fa'il dari nasakha. Ya. Yang menghapus. Ya. Kenapa Nugraha bengong? Hah? Ada yang salah? Nawasih. Nasakho yansahu nashun. Ya. Wa nawasikhul ibtida. Atau dinamakan juga dia nawasikhul ibtida. Yang menghapus ibtida. Nah, ini ada tiga macam. Yang pertama, mayar faul mubtada wa yansibul khabar. Yang merupakan mubtada menasabkan khabar. Ini kana dan akhwatnya. Huruf musyabbah bi laisa dan af'alul muqarabah. Ini enggak ada di al-Jurumiyah ini ya. Ya. Yang enggak ada di al-Jurumiyah apa? Huruf musyabbah bi laisa, satu lagi apa? Af'alul muqarabah. Asani mayang sibul mubtada wa yarfa'ul khabar, yang menasabkan mubtada merupakan khabar. Ya, itu berarti apa? Inna wa khatiha dan la an la linafil jinsi. Ini ada di al-Jurumiyah. Yang ketiga, mayansibul mubtada wal khabara jami'an, yang menasabkan mubtada dan khabar semuanya. Itu dhanna wa akhwatuha. Ya. Ihsan baca ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nasakhtu berarti idza nakalta, idza naqalta, idza naqalta ma fihi li'annaha tanqulu, li'annaha tanqulu hukmal mubtada'i ila hukmin akhara. Akhar itu kayak wazan af'al, maka dia guru pun sorib. Akhar aslinya akhar. Akhar. Ya, akhar. Maka dirubah menjadi akhar. Aslinya akhar. Af'al. Ya, paham sini? Terus nasakhatisyamsu idza azalathu, itu ya. Tuzilu hukma, tuzilu, aduh, tuzilu hukma mubtada'i wal khabari, wa tusbitu lahuma hukman akhara, wa innama azalat hukma. Wa innama azalat hukmahuma li'annaha awamilu lafziyatun wal ibtida'u amilun ma'nawiyun wal lafziyu aqwa minal ma'nawi wa qawluhu wa hiya salasatu anwarin ay min haitsu al-amal min haitsu al-amalu wa amma min haitsu al-fi'liyyatu wa al-maf'iyyatu fa naw'ani af'alun wa hurufun tayyib. Dinamakan nawasikh, nah, dan seterusnya. Nawasikh itu diambil dari kata naskhu, menghapus, yaitu makna an-naqlu, memindahkan, pindah. Misalkan antum mengatakan nasakhtu al-kitab, saya menyalin kitab, idza naqalta ma fihi, jika anda memindahkan apa yang ada di dalam kitab. Jadi artinya menyalin, ya, karena dia memindahkan hukum mubtada dan khobar ke hukum yang lain. Wayutlaqu an-nasakh, nasakh juga diitlakan juga kepada makna izalah, menghilangkan. Misalkan nasakhatis syamsu adh-dhillah, matahari menghilangkan bayangan. Idza azalathu, apabila matahari tersebut menghilangkannya. Dan ini adalah nawasikh yang menghilangkan hukum mubtada khobar. Ini bisa maknanya dua itu, bisa menghilangkan, bisa memindahkan. Ya, kalau ini menghilangkan hukum mubtada khabar dan menetapkan untuk mubtada khabar, wa tusbitu lahuma hukman akhara, menetapkan hukum yang lain bagi mubtada khabar. Innama azalat hukmahuma. Nah, dia menghilangkan hukum keduanya. Karena amil-amil lafdhiyah dan ibtida' amilun ma'nawi. Karena yang namanya nawasikh ini amil lafdhiyah, inna, kana, ya, inna, kana, apalagi, ya, af'al muqarabah, ya, kada, itu kan lafdhiyah. Sedangkan ibtida mubtada, mubtada itu amilnya ibtida, ibtida itu amil ma'nawi. Amil ma'nawi enggak kelihatan, ya. Dan lafdhi aqwa minal ma'nawi. Sedangkan lafdhi, amil lafdhi itu lebih kuat dibanding ma'nawi. Nah, beliau berkata ada tiga macam, yaitu dari sisi amal, ya. Adapun dari sisi fi'liyah, harfiyah, ada dua, ada af'al, ada yang harf faslun. Ini cukup kali ya. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.